Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi washabbihi wasallam tasliman mazidah. Amma ba'd, faqala syarihu rahimahullah ta'ala ar-ruknu as-sadisu qala wa bil qadari khairihi wa syarrihi al-imanu bil qadari tahqiqun hadzal ruknu ay ya'lama wa ya'taqida wa yu'mina bi anna kulla syai'in yahdithu fi hadzal malakuti bi anna kulla syai'in yahdithu fi hadzal malakuti bi khalqillahi wa qad sabaqa bihi qadarun wa anna Allah azza wa jalla alimun bi hadhihi al ahwalu bi hadhihi al ahwali bi hadhihi al aswa al ahwali wa tafsilatiha bi khalqihi qabla an yakhluquhum wa kataba dhalik wa idha amanna anna kulla shay'in qad sabaqa bihi qadarun qadarullahi fayakunu haqqaqa hadzal ruknu hadzal rukna hadzal rukna maf'ul itu. Maf'ul dari maf'ul bih-nya itu haqqaqa hadza. Maf'ul bih dari haqqaqa. Iya. Ar-rukna berarti badal. Terus wal imanu bil qadari al imanu al wajib al wajibu yakunu ala martabataini. Al martabatul ula al imanu bil qadari sabiqi li wuqu'il muqaddari. Wahada il muqaddar. Naam. Wahada yashmalu darajataini. Ad-darajatul ula al-ilmu as-sabiqu. Fa inna Allah 'azza wa jalla ya'lamu ma kana wa ma sayakunu wa ma yakunu wa ma huwa kainun wa ma lam yakul wa ma lam yakun law kana kaifa kana yakunu. Ilmu Allahi as-sabiqi. Asabiku bikulli syai'in bil kulliyati wal wabil juz'iyati bi jala'ili al umuri wa bi tafsilatiha hadzal ilmu asabiku kama qala 'azza wa jalla fi akhir suratil hajj alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis samawati wal ard wa qala wa qala 'azza wa jalla fi ayati suratil an'am wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rutbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin fa bayyana Allahu 'azza wa jalla anna ilmu mahu bil asyai as-sabikun wa annahu ya'lamu kullu syai'in anna ilmahu bil bil asyai sabikun wa annahu ya'lamu kullu syai'in kullu syai'in al-kulliyatu al-juz'iyatu apa namanya kullu syai'in al-kulliyati wal juz'iyati al kulliyati wal juz'iyati al umuru al jaliyatu wa tufasi atau al umuri al jaliyati masih mak untuk ini masih tabi masih tabi ya al umuri al jaliyati wa tufasi wa tafasilil umuri hadzal ilmu al awwalu wa hadzal ilmu lam yazalillahu azza wa jalla aliman bihi ilmuhu azza wa jalla bihadihil asyai bijami'i tafasili khalqihi ilmuhu biha awwalun ilmuhu bihada awwalun laysa lahu bidayatun nah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ar-ruknu as-sadis, rukun yang ke-6, bil qadar khairihi wa syarihi, rukun iman yang ke-6, beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Kata Syekh Saleh al-Syekh, al-imanu bil qadar, iman kepada takdir, tahqiqu hadha rukni, merealisasikan rukun iman yang ke-6 ini adalah ayya'lama wa ya'taqida wa yu'mina. Seseorang itu cukup dia mengetahui, meyakini, mengimani, 3 aja, bi anna kulla syai'in, bahwa segala sesuatu yahdusu fi hadzal malakuti, yang terjadi di alam semesta ini itu bi khalqillah, yang ada pada makhluk Allah, qad sabaqa bihi qadarun, telah berlalu takdir dari itu semua. Harus dia imani. Ya, dia ketahui, dia yakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini pada makhluk itu telah berlalu takdir dari Allah. Wa annallaha 'alimun bihadhil ahwali. Allah mengetahui. Ini penting ini ya. Makanya nanti dalam tafsilat perincian martabah beriman pada takdir, yang pertama adalah al-ilmu. Artinya kita kalau mengingkari Allah enggak tahu tuh di masa yang datang besok terjadi apa, Allah enggak tahu apa yang terjadi besok, maka ijma' para ulama enggak ada yang mengingkarinya dan tidak dianggap pengingkaran kaum Jahmiyah, yaitu orang ini murtad berdasarkan ijma', karena mengingkari ilmu Allah. Nah, adapun Qadariyah zaman dahulu yang mereka mengingkari takdir, kebanyakan dari mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan para ulama yang lainnya, itu tidak mengingkari martabah yang pertama ini, yaitu ilmu. Mereka hanya mengingkari apa? Mengingkari bahwasanya Allah menghendaki apa yang terjadi besok berupa kebaikan, keburukan di sana. Allah enggak menghendaki kekafiran. Allah enggak menghendaki apa namanya? Kekufuran. Allah enggak menciptakan kemaksiatan. Ah, martabah ketiga dan keempat yang mereka ingkari. Adapun martabah al-ilmu, mereka menetapkan. Nah, di zaman dahulu ada enggak yang mengingkari ilmu Allah? Ada, kata Ibnu Taimiyah, di Al-Qidah Wasitiyah. Namun kata beliau, itu sudah binasa. Ya, kelompok firqah yang mengingkari, dari kalangan Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah, itu sudah punah. Ya, kebanyakan yang masih terus berlanjut adalah yang mengingkari kehendak Allah dan penciptaan Allah dari segala hal. Dan seribu sayang sekali, ya, Qadariyah yang kata Ibnu Taimiyah itu punah, sekarang itu ada lagi yang mereka mengingkari ilmu Allah akan takdir. Semua yang terjadi, kebaikan, keburukan, apa yang terjadi besok, ada yang mengingkari. Nah, itu mereka kafir berdasarkan ijma'. Taib. Wa annallaha 'alimun bihadhil ahwal. Bahwa Allah mengetahui akan semua keadaan ini, wa tafsilatiha, dan segala perinciannya, bi khalqih, yang ada pada makhluk. Qabla ayakhluqahum, sebelum Allah ciptakan mereka, Allah sudah tahu. Kata badalik, Allah telah mencatatnya. Ya, kata Allah maqadir qabla ayakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir, kata Allah. Apakah kalian alam ta'lam, apakah kalian enggak tahu bahwa Allah mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi? Itu semua sudah tercatat di kitab. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza amana. Nah, apabila seseorang sudah mengimani anna kulla syai'in qad sabaqa bihi qadarullah, bahwa segala yang terjadi itu telah didahului oleh takdir Allah, fayakunu haqqaqa hadzal rukna, berarti orang tersebut sudah mengimani rukun ini. Jadi enggak ribet. Dia cukup tahu semua yang terjadi ini takdir Allah. Itu sudah dianggap beriman. Nah, kenapa para ulama merinci sampai ada martabah yang pertama al-ula al-ilmu, martabah yang kedua kitabah? Karena munculnya paham Qadariyah. Paham pengingkar takdir. yang mereka mengatakan, oh enggak, iya benar Allah mengetahui apa yang terjadi, tapi Allah enggak menghendaki. Nah, tapi Allah enggak menciptakan perbuatan kekafiran orang kafir. Nah, baru dirinci oleh para ulama. Sebelum munculnya Qadariyah, para ulama enggak bentafsil ini. Ya, kaum muslimin mengimani secara global aja, semua yang terjadi itu telah ditakdirkan oleh Allah. Selesai. Kenapa muncul perincian seperti ini sehingga ada martabah al-ula, martabah as-saniyah? Lah, karena munculnya paham-paham sesat Qadariyah tadi, sehingga kaum muslimin perlu dikasih tahu juga. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wal iman bil qadari al iman wa al wajib yakunu ala martabatain. Maka mengimani takdir adalah keimanan yang wajib, yang itu di atas dua tingkatan. Lihat itu di footnote kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu'ul Fatawa dan juga di Aqidah Al-Wasithiyah. Wa tu'minu al-firqatu an-najiyatu ahlus sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, ahlus sunnati wal jamaah firqah najiyah mengimani takdir yang baik atau yang buruk. Wal imanu bil qadari ala darajatain. Iman pada takdir itu ada dua tingkatan. Kullu darajatin tatadhammanu syai'ain. Setiap satu tingkatan mengandung dua hal. Fal darajatul ula, tingkatan yang pertama, al iman bi annallaha ta'ala 'alima ma al khalqu amilun. Allah Ta'ala mengetahui apa yang makhluk lakukan. Bi ilmihi al-qadim, dengan ilmu Allah yang qadim, yang dahulu. Summa kataba Allahu fil lauhil mahfud maqadir al-khalqi. Kemudian Allah mencatat di lauhil mahfud semua takdir-takdir makhluk. Ya, jadi ini ilmu dan kitabah. Itu derajat yang pertama. Wa amma darajatus tsaniyah, derajat yang kedua, ini yang banyak diingkari oleh kalangan ya, Qadariyah. Fi masyiatillahi an-nafidati wa qudratihi asyamilati. Itu terkait tentang kehendak Allah yang pasti terjadi, tentang segala hal yang pasti terjadi, dan kudrah Allah, kekuasaan Allah atas semua yang terjadi. Fama min makhlukin fil ard wala fis samai illa Allahu khaliquhu subhanahu la khaliqa ghairuhu. Ya, maka tidak ada satu makhluk pun yang ada di bumi maupun di langit kecuali Allah penciptanya. Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pencipta selainnya dari segala makhluk tadi. Wala rabba siwahu, dan tidak ada rab selainnya. Ya, bikhtisar, dengan ringkas ini disebutkan. Jadi ada empat tingkatan. Derajat yang pertama mengandung dua hal, iman kepada ilmu Allah, iman kepada kitabah, penulisan takdir. Baru yang ketiga nanti, dan keempat, yaitu derajah yang kedua, itu iman tentang masyiah, kehendak Allah atas semua yang terjadi, dan iman kepada apa? Al-khalq, penciptaan, bahwa semua yang terjadi itu Allah ciptakan. Nah, al-martabatu al-ula al-iman bil qadari sabiq li wuqu'il muqaddar, yaitu mengimani dengan takdir Allah yang terdahulu akan terjadinya semua yang ditakdirkan. Hada yashmalu darajatain, kata Syekh. Ini mengandung dua hal. Ad-darajatul ula, yang pertama, al-ilmu as-sabiku, ilmu Allah yang terdahulu. Ini penting ya. Ingat ya, para ulama ijma' mengatakan murtadnya orang yang mengingkari ilmu Allah dalam takdirnya. Ya. Adapun qadariyah yang tidak dikafirkan, yang mereka menetapkan ilmu Allah, mereka hanya mengingkari masyiah dan khalq dalam masalah takdir, yaitu di darajah ketiga dan keempat. Nanti akan ada empat itu. Empat tafsilannya. Ilmu, kitabah, kemudian masyiah, al-khalq. Ini dirinci karena muncul paham qadariyah ya. Kalau dahulu para kaum mukminin di masa salaf global aja mengimani semua yang terjadi itu berarti sudah ditakdirkan. Sudah selesai. Muncul qadariyah, akhirnya dirinci. Ya, karena qadariyah merinci sesuatu hal yang enggak perlu dirinci. Oh, kalau Allah mengetahui, ya. Tapi kalau Allah menghendaki kekafiran, enggak. Masa Allah menghendaki kekafiran, katanya. Masa Allah menciptakan kemaksiatan? Oh, enggak. Nah, dari sini ntar juga muncul lagi paham Qadariyah yang berikutnya, yang gulu dalam mengisbat takdir, yaitu kaum Jabriyah, yang mereka menafikan adanya pada makhluk kudroh, kemampuan, masyiah, irodah, kehendak, ikhtiar. Mereka nafikan, dirinci lagi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dirinci lagi. Ya, makanya buku-buku tafsilat seperti ini itu hadir setelah munculnya firqah-firqah sesat tersebut. Ya, para ulama dulu merincinya. Ad-darajatul ula al-ilmu sabiq fa inna Allah subhanahu wa jalla ya'lamu ma kana. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, wa ma sayakunu, apa yang akan terjadi, wa ma yakunu, apa yang saat ini terjadi, wa ma huwa kainun, dan apa yang terjadi, wa ma lam yakun, dan apa yang tidak terjadi, law kana kaifa yakunu, kaifa kana yakun, dan yang tidak terjadi jika ya jika seandainya itu terjadi. Maksudnya gimana? Gini, kan Allah mengetahui semua yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi, bagaimana jika itu terjadi? Ini empat hal. Kan ini pada kasus apa nih yang keempat nih? Yang tidak terjadi, bagaimana jika itu seandainya terjadi? Kan banyak tuh di nas-nas ayat Al-Qur'an orang kafir minta dikembalikan ke dunia ya. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun, kata orang kafir. Wahai Rabb kami, kami telah mendengar, melihat dengan jelas, ini hujah terang. Argumentasinya ini jelas. Farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia. Na'mal sholihat, kita akan beramal sholeh dah. Inna mukinun, kita sekarang udah beriman, udah yakin. Nah ayat-ayat yang seperti ini kan banyak orang kafir minta dikembalikan ke dunia. Apa kata Allah? Lau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Lau ruddu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, kan enggak terjadi nih. Terjadi enggak? Enggak. Tapi Allah katakan lau ruddu, ini harful imtina lau. Nah, artinya enggak terjadi nih. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, enggak mungkin, tidak terjadi. Gimana seandainya kalau itu terjadi? Nah, Allah tahu. La'adu limanuhu anhu. Mereka pasti mengulangi apa yang telah dilarang kepada mereka. Larang syirik, mereka syirik juga. Ya. La'adu an limanuhu anhu. Wa innahum lakadzibun, dan mereka itu pendusta. Paham gak sih? Iya. Nah, kalau kayak kita kan gini nih. Waduh, coba dulu saya gini ya. Coba saya dulu gini ya. Kan enggak terjadi tuh. Saya gini ya itu, coba saya dulu enggak ini. Kan enggak terjadi. Seandainya terjadi, kita enggak tahu hakikatnya. Ya Pak Yusuf ya. Coba anak poligami dari muda. Coba pas dulu istri lagi ngasih izin, anak langsung. Sekarang udah ngelarang total ya. Ini misalkan begitu. Itu misalkan. Kita kan enggak tahu. Coba ana dulu maju. Ana mundur sih. Coba maju, belum tentu terjadi. Ya kan Pak Yusuf ya? Waktu itu ada janda menawarkan diri ke Pak Yusuf. Coba ana mau. Kalau mau, kita belum tentu tahu itu pasti terjadi apa enggak. Nah, Allah tahu. Pasti. Yang tidak terjadi, bagaimana jika itu terjadi? Ya. Gitu. Rabaan Payanis itu lain. Kok larinya ke sana? Ya, lanjut. Lanjut lagi. Jadi, paham ya? Ilmu Allah mencakup empat hal. Yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana jika itu terjadi? Nah. Ilmu Allahi as-sabiq, ilmu Allah yang terdahulu, bikuli syai'in, terkait segala hal, ya, bil kuliyati, baik yang kuliyat, maupun juz'iyat. Juz'iyat itu parsial, bagian-bagian, maupun kuliyat yang keseluruhan. Bijala ilil umur, ya, dengan perkara-perkara yang jelas wa tafsilatiha, dan perincian-perinciannya. Hadzal ilmu asabik, ini ilmu Allah yang terdahulu. Kama qala fi akhir suratil hajj, sebagaimana Allah berfirman di akhir surat hajj, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard? Ya. Hah? Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah mengetahui? Ya. Apa yang menarik? Bahwa Allah mengetahui, apakah kalian tidak tahu bahwa Allah mengetahui segala apa-apa yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab. Itu semua sudah Allah catat di kitab. Ya, inna dzalika 'alallahi yasir. Itu bagi Allah mudah. Mudah sekali. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Allah berfirman di surah Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisinya lah kunci-kunci ghaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui apa yang terjadi, apa yang ada di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Subhanallah. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Tidak ada satu bijian di kegelapan yang ada di dalam tanah. Wala radbin wala yabisin. Tidak sesuatu yang basah maupun yang kering. Illa fi kitabim mubin. Kecuali itu, melainkan itu semua sudah Allah catat di kitab. Di kitabim mubin yang jelas. Lauhul mahfud. Fabayyanallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Anna ilmahu bil asya' sabiqun. Bahwa ilmu Allah terhadap segala hal itu sudah berlalu dahulu. Ya. Annahu ya'lamu kulla syai'in. Allah mengetahui segala sesuatu. Al-kuliyati wal juz'iyat, yang kuliyat maupun yang juz'iyat, yang parsial. Al-umuril jadiyah wa tafasilil umur. Perkara-perkara yang jelas maupun yang perincian-perinciannya. Hadal ilmu al-awwal. Ini ilmu Allah yang awal. Hadal ilmu lam yazalillahu aliman bih. Ini ilmu yang Allah senantiasa mengetahuinya. Maka sifat ilmu yang ada pada Allah, kan diantara sifat Allah sifat ilmu. Itu adalah sifat zatiyah. Apa itu sifat zatiyah? Yang Allah senantiasa bersifat dengannya. Beda nanti kalau sifat fi'liyah, yang terkadang Allah bersifat dengannya, terkadang tidak. Yang ini berkaitan tentang apa? Tentang masyiah. Ya. Kalau Allah kehendaki, Allah bersifat dengannya. Jika Allah tidak kehendaki, Allah tidak bersifat dengannya. Waalaikumsalam. Wah, sibuk ini. Dagang. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Karyawatinya belum datang? Karyawan apa karyawati? Masya Allah. Belum apa berbosan, aduh. Mana lanjut lagi? Wa hadzal ilmu lam yazalillahu aliman bih. Ilmuhu azza wa jalla bihadzal asya'i bijami'i tafasilihi khalqihi. Itu ilmu Allah akan segala hal ini dengan segala perincian yang ada pada makhluknya. Ilmuhu biha awwalun. Ilmu Allah akan ini semua yang pada terdahulu, laisa lahu bidayatun. Yang enggak ada bidayahnya. Artinya Allah sudah mengetahui sejak dahulu. Kan kalau kita bertanya gini, sejak kapan gitu? Sejak kapan? Oh, saya tahu sejak saya baru lahir gitu. Saya tahu sejak tahun 1982, 87, 86, 93. Itu berarti ada awal tahunnya kan? Ada bidayahnya. Ada start permulaan tahunnya. Nah, kalau ilmu Allah la bidayata lahu. Laisa lahu bidayah. Enggak ada awalnya. Nah, ilmu Allah ini azali. Apa itu azali? Suatu masa yang tidak ada awalnya. Paham enggak di sini? Kan kalau ilmu kita itu kita tahu nih, udah tahunya sedikit, disisipi oleh lupa dan hilang ingatan gitu kan, bisa hilang. Nah, kalau ilmu itu pun juga kita tahunya kapan? Ada permulaannya. Kapan antum tahu usul salasah? Sejak ngaji. Ya, dari dulu. Kapan tahu perincian takdir? Ya, sejak ngaji. Itu pun masih kabur-kabur. Kabur-kaburan. Perinciannya gimana? Ya, darajahnya ilmu, kitabah, masyiah, al-khalq. Ya, baru sekarang gitu kan. Berarti ada permulaannya. Kalau ilmu Allah, la. Laisa lahu bidayatun. Enggak ada bidayahnya. Ad-darajatus tsaniyah, derajat yang kedua al-kitabah. Naam, faddal. Pak Ahmad. Bismillah, qala syarihu rahimahullah taala. Ad-darajatus tsaniyatu al-kitabatu. Ayyu minal 'abdu annallaha 'azza wa jalla kataba mal khalqa amiluna. Kataba ahwalal khalqi wa tafsilati dzalika qabla ay yakhluqa as-samawati wal ardo bi khamsina alfa sanatin. Wa dzalika indahu bi khamsina alfi alfi sanatin. Alfi sanatan. Sanatan. Wa dzalika indahu fi kitabi ja'alahu fil lawhil mahfuzi kama qala 'azza wa jalla wala habbatin fi dhulumatil ardi wala raddin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kalau 50 alf berarti itunya mudah menilai ya. Sanatin betul. Sanatin. Terus? Iya. Terus lanjut fa asbata annahu fi kitabin. Wa qala Allah 'azza wa jalla wa kullu shahirin wa kabirin mustatir qad sutira wa kutiba fil lawhil mahfuzi wa qala 'azza wa jalla alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir bayyana anna kulla shay'in inna ma huwa fi kitabin. Wa hadza qad jaa'a aidan fi sahihi Muslimin min hadisi Abdullah ibn Umar Amrin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alfa sanatin hatani darajatani fil martabatil ula wal martabatil ula tatus tasbiku buku al muqaddari hadhihi al martabatul ula tahwi darajataini al martabatu tsaniyatu aidan tahwi darajataini wa hiya tawaqibu aw tafarinu buku al muqaddari wa hiya tuwaqibu tuwaqibu ya iya wa hiya tuwaqibu aw tuqarinu wuku'al muqaddari sebenarnya maknanya sama waqaba yuwaqibu dengan qorana yuqarinu itu ya. Maknanya kalau di kita itu sama ya. Terus aulad darajatainil aulad darajataini al-imanu bi anna masyiatallahi azza wa jalla nafizatun wa anna ma syaa'allahu kana wa ma lam yasha la yakunu falaisa sama syai'un yahdusu wa yahsulu fi malakutillahi azza wa jalla illa waqad sya'ahu Allahu azza wa jalla waqad aradahu Allahu azza wa jalla qawnan sawa'un fi dhalika ta'atil muti'ina aw isyanil asini asina sawa'un fi dhalika imanul mu'minina au kufril kafirina au kufril kafirina fa kullu syai'in yahsulu fi malakutillahi innama huwa bi'idnihi wa masyiatihi wa iradatihil kauniyati li'annal masyiata la tangkosimu innamal ladzi yanqasimul iradatu amasyiatullahi idza utliqat yu'na biha al iradatul qawniyatu al iradatu tanqasimu ila iradati qawniyatin wa iradati syar'iyatin fa amal masyiatu fahiya masyiatallahi azza wa jalla fi kaunihi hadhihi darajatul ula tawaqibu wuku'il muqaddar waqaba yuwaqibu oh tuh masya Allah tuwaqibu wuqu'il muqaddar. Wuqu'a maf'ulun bih. Oh iya Mas, lupa lagi. Hadhihi ad-darajatul ula tuwaqibu wuqu'al muqaddari. Fala yumkinu ay ya'malal 'abdu shay'an yakunu muqaddaran min Allah azza wa jalla illa wa hadha shay'u qad sya'ahu Allah azza wa jalla. Nah. Ad-darajatu as-saniyah, derajat yang kedua al-kitabah. Ini penting ya. Artinya kita mengimani bahwa semua yang terjadi, yang Allah takdirkan itu Allah telah catat di Lauhul Mahfuz. Ya, di Lauhul Mahfuz. Kenapa disebut Lauh Mahfuz? Lauh di situ, lauh kayak papan, tapi itu bukan papan ya. Kita kan enggak tahu bentuknya apa. Ya Allah alam. Nah, kenapa disebut Mahfuz? Karena tempat menulis takdir itu Mahfuz, artinya Mahfuz kan isim maf'ul, hafidhah yahfadzu. Terjaga. Terjaga dari apa? Dari dua hal. Dari dua hal, dari apa? Terjaga yang pertama dari namanya at-taghyir. Perubahan. Enggak ada namanya revisi dari takdir. Ya, jangan salah paham dengan kalau silaturahmi panjangin umur. Panjangkan rezeki, banyakin rezeki. Tadinya Allah catat umur si fulan 61 gara-gara di silaturahmi coret-coret 61 jadi 67. Rezeki si fulan kadarnya per hari sekian rupiah. Gara-gara dia sering silaturahmi jadinya naik lagi. Enggak gitu dipahami oleh para ulama. Bagaimana memahaminya? Memanjangkan umur, panjang umurnya dalam kebaikan. Panjang umurnya dalam kebaikan. Umurnya berkah. Hah? Usianya berkah. Iya. Nah. Baik, begitu. Itu yang paling bagus. Ya, ada lagi ya. Memang perinciannya itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ada kan beberapa takdir tahunan, gitu ya. Takdir tahunan ada yang di malam apa? Lailatul Qadar, malam Qadar. Malaikat tahu enggak berarti? Malaikat tahu enggak? Tahu. Yang malaikat enggak tahu yang di mana? Di Lauh Mahfuz. Makanya terjaga satu dari namanya perubahan, yang kedua dari itila' al-makhluk. Dari diketahui oleh makhluk. Enggak ada yang tahu. Malaikat sekalipun. Kita dicatat takdir di perut ibu kita, malaikat tahu enggak? Orang Nabi sebutkan. Wa yursalu ilaihi malak bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syakiyun au sa'id. Ya. Berarti malaikat tahu enggak rezekinya tuh berapa? Gitu ya. Tahu kan? Nah, itu semuanya saduran dari Lauhul Mahfuz. Nah, ada tafsiran berikutnya yang berubah catatan takdir yang dicatat malaikat tahunan. Namun yang di Lauhul Mahfuz enggak berubah sedikit pun. Namun tetap tafsiran yang pertama lebih bagus. Yang bertambah umur, umur apa yang bertambah? Umur kebaikan. Ya. Begitu. Bertambah jumlah. Hah? Bukan bertambah jumlah. Enggak akan Allah catat di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Marwanto umurnya, umuran itu misalkan berapa? 43. Umurnya cuma 44. Lalu setahun lagi misalkan. Misalkan. Terus gara-gara antum silaturahmi segala macam terus jadi 82. Enggak ada kayak gitu. Udah Allah catat 44, ya udah 44. Iya. Ya belum sempat ta'abit dong. Misal contoh doang. Nah, itu yang penting. Itu yang penting. Bisa di sono ya? Ini baru dua. Iya. Mana lagi tadi? Tai. Nah, Mahfuz yang kedua yaitu terjaga dari diketahui makhluk. Al-kitaba ayyumina al-abdu, itu seorang hamba mengimani anallaha kataba ma al-khalqu amilun. Apa yang makhluk lakukan. Ya. Kataba ahwalal khalqi tafsi wa tafsilati dalik. Allah telah mencatat keadaan seluruh keadaan makhluk dan perinciannya sebelum qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Wa dzalika indahu fi kitabin. Ja'alahu fil lauhil mahfuz. Nah, di sisi Allah waktu itu ada kitab yang Allah jadikannya itu di lauhul mahfud. Allah ciptakan kolam. Ya. Kemudian Allah katakan pada kolam, uktub, tulislah. Uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah semua yang terjadi sampai akhir masa. Ya. Sampai hari kiamat. Terus dicatat. Ditulis oleh kolam. Setelah kolam mengatakan, ma aktub ya Rab, apa yang aku tulis? Nah, kemudian kama qala ta'ala wala habatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada biji-bijian di kegelapan tanah maupun suatu yang basah maupun yang kering melainkan itu semua telah tercatat di dalam kitab. Fa asbata annahu fi kitabin, maka Allah menetapkan itu semua telah tercatat di dalam kitab. Qala Allah azza wajal wa kullu saghirin wa kabirin musattar musat ya mustatar, dan semua yang kecil maupun yang besar itu mustatar mustator, artinya sudah tergariskan, tertuliskan. Wa qad yusat yusattiru, Allah telah menggariskan. Ya, wa qad suttira, telah digariskan. Kutiba, telah dicatat. Fi lauhil mahfud, di lauhul mahfud. Makanya kalau orang-orang awam mengatakan ini sudah Allah gariskan suratan takdir, ini berarti orang awam beriman sama takdir, sudah cukup. Ini sudah nasib saya, suratan takdir. Lo dengan fitrahnya. Makanya kata Syekh tadi, cukup seorang mengimani takdir, cukup aja dia mengimani bahwasanya semua yang terjadi ini sudah Allah takdirkan, selesai. Dia dianggap beriman pada takdir. Ahlusunnah bukan? Ahlusunnah, gak ribet-ribet merinci orang ahlusunnah apa bukan. Beriman sama rukun iman, selesai. Gak perlu ditanya manhajnya apa. Ya manhajnya ahlusunnah, orang beriman sama takdir kok. Ya, gak usah diribet-ribet. Celananya naik apa enggak, jenggotnya cukur apa enggak. Ribet amat perinci orang kayak gitu. Ya, apalagi ditanya lagi, eh, ngajinya di mana? Di radio sebelah apa satu frekuensi sama kita? Ini pertanyaan-pertanyaan bid'ah yang mentafrik kaum muslimin. Memecah belah kaum muslimin kayak gini. Ya. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, alam ta'lam, apakah engkau tidak tahu, anna Allah ya'lamu ma fis samawa fis sama'i wal ard, Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, itu semua telah tercatat di kitab, di lauhul mahfud. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bayyana anna kulla syai'in innama huwa fi kitabin, Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu itu semua sudah tercatat di kitab. Wa hadza qad jaa'a aidan fi sahihi Muslim, ini juga terdapat keterangan ini dalam sahih Muslim, an hadisi Abdullah ibn Amr, dari hadis Abdullah ibn Amr, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kataballahu, Allah telah mencatat, maqadira, segala takdir, al-khalqi, segala takdir makhluk, qabla ayyakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanatin, 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Wa hatani darajatani fil martabatil ula, dua derajat ini, ilmu dan kitabah, itu sebagaimana yang tadi di catatan kaki kita baca dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pada tingkatan yang pertama. Artinya kalau ada seorang yang mengingkari ini, Allah enggak mengilmui, enggak tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, Allah enggak catat, ya, maka penyelisihan dia itu bukan main-main, yang para ulama ijma akan kafirnya orang tersebut. Ya. Dan kita enggak boleh mengintihan, menguji kaum muslimin. Ya. Coba sebutkan tafsilat. Ya. Apa dalam masalah takdir, martabahnya. Kita tahu dia muslim ahlus sunnah udah. Boleh kita mengimtihan itu dalam rangka mudzakarah. Boleh. Dalam rangka mudzakarah, dalam rangka belajar. Ya, tapi untuk merinci ente ahlus sunnah apa bukan? Ayo. Allah catat enggak di Lauhul Mahfudz? Allah menghendaki enggak semua yang terjadi? Ya. Itu boleh kita sampaikan ke dalam rangka ta'lim, mengajarkan. Bukan dalam rangka mengimtihan, menguji orang. Wahatani ad-darajatani fil martabatil ula. Ini al-martabatul ula. Ya. Tasbiqu wuqu'ul muqaddar. Dia telah mendahului ya. Apa namanya? Ini semua wuqu'ul muqaddar. Terjadinya apa yang ditakdirkan. Sudah didahului. Semua yang ditakdirkan, nih, berdirinya kita di sini, duduknya kita di sini, itu sudah didahului oleh ilmu dan kitabah. Ilmu Allah yang laisa lahu bidayah, yang enggak ada awalnya, azali. Ya, dan kitabah. Kalau kitabah ada bidayahnya enggak? Ya ada, 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Al-martabatus tsaniyah aidan tahwi darajatain. Nah, tingkatan yang kedua juga mengandung dua darajah, dua tingkatan. Wahiyatu waqibu au tuqarinu. Waqaba yuwaqibu itu maknanya sama kayak qorona yuqarinu, menyertai. Yaitu dia yang menyertai, mengiringi wuqu'al muqaddari, terjadinya apa-apa yang ditakdirkan. Ya, ini udah dibaca paham tadi? Oh, al-ula ad-darajatain ya. Ulad darajatain, satu dari yang pertama dari dua tingkatan tersebut. Al imanu bi anna masyiatallahi nafidatun. Kita mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki, bahwasanya masyiah Allah, kehendak Allah itu pasti terjadi. Ya, iman bahwasanya segala hal, jamiul kainat, ya, la takun illa bimasyiatillah. Tidaklah terjadi melainkan itu dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah itu berkaitan dengan fi'lullah atau berkaitan dengan fi'lul makhlukin? Ya. Taibarakallahu fikum. Kalau berkaitan dengan perbuatan Allah, wa rabbuka yakhluqu wa ma yasha'u wa yakhtar. Ya, wa yaf'alu ma yasha'. Nah, dan seterusnya. Mana lagi tadi? Wa anna ma syaa Allahu kana. Dan apa yang Allah kehendaki, kana, pasti dia terjadi. Wa ma lam yasha', dan apa yang Allah tidak kehendaki, la yakunu, maka pasti tidak terjadi. Ya. Falaisa samma syai'un, enggak ada sedikit pun di sana, yahdusu wa yahsulu, itu terjadi fi malakutillah, di alam semesta kerajaan Allah ini, illa qad syaa'ahu Allah, melainkan Allah pasti kehendaki. Wa qad aradallahu kaunan sawa'un fi dzalika ta'atil muti'in. Ya. Dan Allah telah menghendaki itu semua terjadi. Apakah itu sawa'un fi dzalika? Apakah itu ta'atul muti'in? Ya. Sama saja, apakah itu ta'atul muti'in, ketaatan orang yang taat, au isyanul asina, kemaksiatan orang yang bermaksiat, sawa'un fi dzalika imanul mu'minin, apakah keimanan kaum mu'minin atau kufrul kafirin, kekafiran orang kafir, semuanya terjadi. Fakulu syai'in yahsulu fi malakutillah, semuanya ini terjadi dalam kerajaan Allah. Ya. Innama huwa biidnihi wa masyiatihi wa iradatihi al-kauniyah. Perhatikan, iradah Allah kauniyah. Semua ini terjadi dengan ya masyiah Allah, dengan izin Allah, kehendak Allah, dan iradah, keinginan Allah yang kauniyah. Perhatikan. Kalau iradah Allah syariah, enggak menghendaki terjadinya kekafiran, kemaksiatan. Iradah Allah syariah pas hanya menghendaki kebaikan. Tauhid, sunnah, taat gitu. Nah, iradah Allah yang syariah terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Bagaimana jika iradah Allah itu syariah terjadi? Jika selaras dengan iradah Allah yang kauniyah. Kafirnya Fir'aun itu dikehendaki oleh Allah. Kehendak apa? Iradah apa? Kauniyah. Namun Allah menghendaki Fir'aun beriman enggak? Menghendaki. Allah utus Musa, idhab ila Fir'aun fa innahu tagha, kata Allah kepada Musa. Allah utus Musa, bahkan enggak cukup, Allah sertakan lagi Musa dengan saudaranya Harun. Berarti Allah menghendaki kebaikan buat Fir'aun enggak? Iya. Wallahu yad'u ila daris salam, Allah mengajak pada negeri keselamatan. Ya. Nah. Namun enggak terjadi. Nah, kenapa? Karena Allah menghendaki dalam iradah kauniyah Fir'aun kafir. Gitu. Nah, ini Qadariyah gagal paham di sini. Ya, kata mereka, "Masa Allah menghendaki kafirnya Fir'aun? Masa Allah menghendaki maksiatnya orang yang maksiat? Masa Allah menghendaki kafirnya iblis, Abu Jahal dan seterusnya?" Nah, makanya mereka mengingkari sini. Al-Sunnati wal Jamaah, Allah menghendaki berimannya Fir'aun, berimannya iblis pada iradah syariah. Namun Allah menghendaki kafirnya Fir'aun, kafirnya iblis pada iradah kauniyah. Ini mudah. Tapi Allah sendiri kan mampu untuk membuat Fir'aun itu beriman. Mampu? Apa yang susah bagi Allah? Mampu gak Allah membuat Fir'aun beriman? Mampu. Nah, pertanyaannya juga yang saya ada yang tahunya. Kenapa enggak Allah jadikan beriman aja gitu? Ya, gitu pertanyaannya. Fir'aun. Ada Allah berfirman, la yus'alu wa hum yus'alu. Allah enggak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, Allah kehendaki dalam iradah kauniyah. Wa hum yus'alu. Mereka lah yang akan ditanya. Kita nih yang ditanya. Fa'alu lima yurid. Allah maha melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Mau Allah inginkan Fir'aun kafir kek, beriman kek, ternyata Allah kehendaki Fir'aun kafir. Ada hikmahnya enggak? Ada. Hikmahnya apa ya kok kafirnya Fir'aun? Hikmah itu bagaikan lautan. Lautan. Air di lautan yang tiada bertepi. Ini kata Syekh At-Tarifi. Sedangkan wadah kita untuk mengambil hikmah tersebut hanya gayung kecil. Paham gak? Hanya gayung kecil. Oh, ini hikmahnya. Saya tahu. Padahal hikmah Allah luas. Kita baru ngambil. Oh, ini hikmahnya ini. Kadang gak dapat, kita gak punya gayungnya. Artinya kita gak punya ilmunya. Kita gak tahu. Mudorot gak kita gak tahu hikmah dari perbuatan Allah? Yang penting kita imani perbuatan Allah gak ada yang sia-sia. Tanpa hikmah. Allah gak ciptakan itu semua, gak hadirkan itu semua dalam keadaan batil, sia-sia gitu. Kita yakini Allah ciptakan ini semua. Allah hadirkan ini semua dalam keadaan hak penuh hikmah. Namun sayangnya wadah saya, wadah kita untuk menampung hikmah Allah tersebut terlalu kecil. Hadirnya Fir'aun buat pelajaran buat kita. Ketika Allah ciptakan roh, Allah lihat roh-roh yang terbaik. Ya, dan Allah dapati roh Nabi kita Muhammad SAW sebaik roh. Allah jadikan beliau Rasul, Nabi, kekasihnya, khalilnya. Kemudian para nabi yang lain, setelah itu para sahabat. Roh kita mungkin butek atau jernih, tapi banyak buteknya, Allah alam. Allah jadikan kita seperti ini. Kita juga gak tahu roh kita ini akhirnya gimana, matinya di atas Islam atau enggak. Nah, Allah lihat roh Fir'aun itu butek. Roh Abu Lahab butek. Butek, paham Mas Yudi ya? Keruh. Ya. Gak usah ditanya lagi, kenapa Allah jadikan roh Fir'aun butek? La yus'alu wa hum yus'alu. Nah, makanya beriman pada takdir itu suatu yang simple. Ya, pelajari, imani dan yakini, selesai. Apa sih beriman pada takdir? Mengimani segala hal yang terjadi. Selesai. Ya, segala hal yang terjadi itu didahului oleh takdir Allah. Selesai. Masalah perincian ilmu kitabah, ya, masyiah, khalq. Nah, itu ketika dalam proses selanjutan. Tapi orang-orang ah? Perinciannya salah pasti dia kalau perinciannya salahnya di mana? Menyimpang gitu, jadi pemahamannya. Iya, jadi qadariyah. Makanya beriman pada takdir itu sebenarnya simpel, pelajari. Ya, cukup ya, imani dan yakini. Orang awam itu beriman kok. Apa yang saya telah alami ini nasib saya. Saya imani aja nasib saya ini suratan takdir. Subhanallah. Luar biasa, ahlus sunnah tuh mama. Iya enggak? Udah digariskan. Ini suratan takdir. Subhanallah. Ini Masya Allah, ini ibu-ibu yang ngomong begini ahlus sunnah bukan? Ahlus sunnah. Eh, enggak pakai jilbab. Ahlus sunnah juga bukan? Ada enggak pembatal ahlus sunnah wanita enggak pakai jilbab? Maksiat enggak dia? Maksiat. Tapi kalau dibilang batal ahlus sunnah enggak ada. Itu dia maksiat. Ya. Tapi kalau dia bilang, "Oh, enggak buat apa jilbabin hatinya? Yang penting buat apa jilbabin badannya? Yang penting hatinya." Ah, bukan ahlus sunnah lagi, murji'ah. Karena dia meyakini iman itu di kolbu, bukan kaulun wa amalun. Kan pakai jilbab amal. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau yang ngomong, "Mbak, kenapa enggak pakai jilbab?" "Aduh, saya belum kuat imannya." Ini dia asiah, bermaksiat. Ya. Terus dia mengalami musibah. Ya, ini mungkin sudah suratan takdir. Masya Allah sih, Mbak. Ahlus sunnah. Ahlus sunnah sih, Mbak. Di dalam Al-Quran itu kan ada sebab takdir ini. Allah kalimatun sabab fas. Karena di zaman Al-Quran wajah ini sama. Apa yang Bapak tanya di situ? Di situ kan karena ini sudah takdir, kan sudah takdir. Sehingga Allah itu tunduk pada takdir itu. Enggak. Artinya itu takdir apa namanya? Kauniyah itu sama seperti ayat-ayat lau sya Allah, seandainya Allah kehendaki. Ini iradah syariah nih. Iradah syariah. Seandainya Allah kehendaki, la sallatu alaikum. Ya. Lau sya rabbuk ma fa'alu. Seandainya Rabbmu kehendaki, mereka tentu tidak akan melakukan. Ya. Tidak melakukan kekufuran. Nah, itu berkaitan dengan iradah syariah. Ya. Walau insya Allah maqtatalu, seandainya Allah kehendaki mereka tidak akan saling berperang. Namun ternyata mereka berperang. Allah tidak kehendaki dalam irada syariah. Namun ketika terjadi peperangan, Allah kehendaki dalam irada kauniyah. Nah, itu pentingnya merinci itu. Ya. Lau insya Allah gitu kan. Ya, seandainya Allah kehendaki kan banyak ayat-ayat semisal itu. Ya. Taib, lau sya Allah la sallatahum alaikum. Ya. Taib, dan seterusnya. Kita lanjut lagi. Fa kullu syai'in yahsulu, ini sudah. Li annal masyi'ata la tanqasimu, karena yang namanya masyiah itu enggak terbagi, yang terbagi itu cuman iradah. Kalau iradah ada iradah syariah, iradah kauniyah. Kalau masyiah enggak. Kalau kehendaki, kehendaki aja. Innama alladhi yanqasimu al-iradatu. Yang terbagi itu hanya iradah. Masyiatullah idza utliqat. Nah, kalau penyebutan Allah telah apa ini semua terjadi dengan masyiah Allah. Apabila disebutkan secara mutlak, apabila diitlakan disebutkan secara mutlak itu masyiah. Yu'na biha, yang dimaksud dengannya adalah al-iradatu al-kauniyah. Iradah kauniyah. Bukan iradah syariah. Nah, al-iradatan qasimu ila al-iradatin kauniyatin, iradatin syariyatin. Nah, itu yang tadi kita sebut. Fa'amal masyiatu fahuwa masyiatullahi fi kaunihi. Adapun masyiat Allah, itu masyiat Allah pada kaun. Ya. Kehendak Allah pada kaun Allah. Itu pada semua yang terjadi. Apa yang Allah kehendaki. Wa hadhihi darajatu al-ula, ini derajat yang pertama dari dua tingkatan yang kedua. Tuwaqibu wuqu'al muqaddari, yang mengiringi menyertai terjadinya segala yang ditakdirkan. Fala yumkinu ayya'mala al-abdu syai'an, maka tidak mungkin seseorang hamba melakukan suatu hal, yakunu muqaddaran, itu menjadi sebuah yang ditakdirkan minallah, illa hadha syai'u qad syaa'ahu Allahu, melainkan suatu hal tadi itu Allah kehendakinya. Nah, fadal Pak Yusuf. Bismillah, qul rahmahu ta'ala. Ad-darajatu tsaniyatu ay yu'mina bi anna Allah 'azza wa jalla khaliqu kulli syai'in. Khaliqu kulli syai'in. Khaliqu kulli syai'in. Fa kullu syai'in makhluqun. Wallahu 'azza wa jalla khaliquhu. A'malal 'ibadi, a'walal 'ibadi, wallahu 'azza wa jalla khaliquhu. Khaliquhu. Ya. Nah, a'malil ibadi, ini kalau antum baca a'mali berarti dia ma'tuf kepada hak yang menjadi mudhofun ilaih dari khaliq. Kalau antum baca a'mala berarti dia maf'ulun bih dari khaliq. Karena khaliq isim fa'il beramal amal fi'il. Bagusnya yang mana? Nah, a'mali aja, tabi' kepada hak yang menjadi mudhofun ilaih. Terus a'malil ibadi, a'walil ibadi, as-samawati al-ardu. Mula ke mana ini? Al-ardu ya. Al-ardi. Al-ardi, man fis samawati wa man fil ardi. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Al-jami'u, al-jami' bukan al-jami'. Al-jami'u khalaqahu. Boleh? Antum juga bisa katakan al-jami'i khalaqahu. Al-jami'i. Terus fa idza arada al-'abdu ay ya'mala syai'an fa innahu la yakunu illa idza sa'ahu Allahu azza sya'ahu. Iya, sa'ahu Allahu azza wa jalla wa khalaqa Allahu azza wa jalla dzalika asy-syai'a. Ta'atul muti'ina khalaqahu azza wa jalla. Asyanul asina khalaqahu Allahu azza wa jalla. Faida tawajjahu tawajjaha. Faida tawajjaha al-'abdu bi iradatihi ila ay yaf'ala syai'an. Idza sa'ahu Allahu qaunan waqa'a ba'da khalqihi lahu. Wa idza lam yasahu walau aradahu al-'abdu lam yaqa. Kama qala 'azza wa jalla wa ma tasha'una illa ay yasha'u Allahu rabbul 'alamin. Wa qala 'azza wa jalla wa ma tasha'una illa ay yasha'u Allahu innallaha kana 'aliman hakima. Wa martabatul khalqi 'amatun. Idan hadha al-imanu al-wajibu yasihu an naqula innahu innahu imanun tafsili martabatun qabla wuqu'il muqaddari al-ilmu al-azali al-azali al-ilmu al-azali al-ilmu al-awwali al-awwalu al-ilmu al-ilmu al-awwalu wal kitabatul lati hiya qabla khalqis samawati wal ardo wal ardi bi khamsina alf sanatin summa ma yuwakibu waqu'ul muqaddari wa huwa anna al 'abda indahu iradatun wa indahu qudratun. Nah, coba Syekh Marwan gantian. Idza istama'at idza bismillahirrahmanirrahim idza istama'at al-iradatu al-jazimatu wal qudratu wal qudrah wal qudratu tamatu hasala minhu al-fi'lu fayatawajjahu al-'abdu ila al-fi'li wa yakhsulu minhu al-fi'lu lakin la yakhsulu minhu illa ba'da an yasha'a Allahu azza wa jalla dhalika min al-'abdi wa illa ba'da an yakhluqa Allahu azza wa jalla wa dhalika al-fi'lu al-fi'la min al-'abdi wal fi'lu fi'lul 'abdi haqiqatan lakin al-khaliqu li hadha al-fi'li wallahu azza wa jalla li'anna al-fi'la min al-'abdi la yakunu illa bi iradatin jazimatin wa bi qudrati bi qudratin tamatin wal iradatu wal qudratu qad khalaqahu Allahu azza wa jalla wallahu azza wa jalla khalaqa ma bihi yakunu al fi'lu wa yakhluqu al fi'lu nafsahu idza tawajjaha ilayhi al 'abdu wa hasala bi hadzal imani al tafsili al-wajibu fahasala bihada al-imanu at-tafsilu al-wajibu bil-qadari. Jadi al-iman fa'il dari hasala. Terus bihadal bayani aidan tatadihu arkanul imani sittati as-sittatu sittah dia sifat dari arkan, bukan sifat dari iman. Masa iman yang 6 tapi rukun yang 6 gitu. Paham sini enggak? Ya, bukan iman yang 6 tapi rukun yang 6. Terus wa hiya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah. Ad-darajatu tsaniyah, tingkatan yang kedua, ayu minna bi annallaha khaliqu kulli syai. Mengimani bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Ini penting ini. Karena kaum Qadariyah mengingkari bahwasanya Allah menciptakan kemaksiatan. Begitu. Fa kullu syai'in makhluqun. Segala sesuatu berarti makhluk Allah ciptakan. Kata Syekh di usul salasah ini apa? Kullu ma siwallah alam. Makhluk. Wallahu khaliquhu. Allah yang menciptakannya. A'malil ibad, ya, perbuatan hamba, ahwalil ibad, semua keadaan hamba, as-samawati wal ard, ya, langit-langit bumi, man fis samawati wa man fil ard, segala yang di langit dan di bumi, wa ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang terjadi di langit dan di bumi, al-jami'i khalaqahu. Semua Allah ciptakan. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati kaum Qadariyah sebagai apa? Majus hadhil ummah. Majusinya umat ini. Kenapa disifati Qadariyah dengan Majusi? Karena Majusi menyatakan di alam semesta ini ada dua pencipta. Pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Kebaikan dewa api, cahaya. Keburukan kegelapan. Nah, Qadariyah kenapa disifati dengan Majusi umat ini? Karena mereka mengatakan kekufuran Fir'aun, Fir'aun yang ciptakan sendiri. Berarti ada pencipta selain Allah. Paham gak sih? Nah, makanya disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Qadariyah adalah majusinya umat ini. Ngerti sini? Ya, kenapa dihubungkan dengan majusi umat ini? Karena mereka mengatakan, nih, seorang Qadariyah mengatakan, "Oh, ini kekafiran si fulan, dia yang ciptakan sendiri, kemaksiatan saya yang ciptakan sendiri." Ini Qadariyah. Ahlussunnah wal Jamaah apa? Merinci. Jangan sampai terjatuh juga lari dari Qadariyah jatuh kepada Jabriyah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan empat hal ini, iman, ibad, ilmu, kitabah, masyiah, al-khalq dalam masalah takdir, namun juga menetapkan adanya kudroh, masyiah, irodah, ikhtiar pada hamba. Ya. Paham enggak sini? Kita diberikan kelapangan, kewenangan, kekuatan, pilihan untuk mau beriman atau kafir. Namun pilihan kita itu enggak lepas dari empat hal tadi. Ilmu Allah, kita apa? Masyiah, khalq. Nah, kalau Jabriyah menafikan, ya, menafikan apa? Menafikan adanya kudrah, iradah, masyiah, ikhtiar pada makhluk. Mereka bersandar kepada empat ini aja. Kalau Qadariyah menafikan takdir, mengimani makhluk punya kudrah, makhluk punya iradah, makhluk punya masyiah, makhluk punya ikhtiar gitu. Jabriyah ya menafikan yang ini, yang ada pada makhluk kudrah. Semua yang terjadi takdir. Ya takdir, maklumlah takdir. Kemaksiatan takdir, kekafiran mereka ya takdir, takdir, takdir semua. Al-Sunnah merincinya. Paham enggak sini ya? Tayyib barakallahu fikum. Ya. Fa iradatul fa ida aradal abdu ayyamala syai'a. Apabila seorang hamba hendak melakukan sesuatu hal, fa innahu la yakunu illa idza syaa Allah. Maka tidaklah terjadi kecuali jika Allah juga menghendakinya. Ya. Wa khalaqallahu dzalika syai', dan Allah menciptakan suatu tersebut. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang mencipta segala sesuatu. Ta'atul muti'in, ketaatan orang yang taat, khalaqahullahu, Allah yang menciptakan. Isyanul asina, kemaksiatan orang yang maksiat, khalaqahullahu, Allah yang menciptakan. Fa idza tawajjaha al-abdu bi iradatihi ila ayyaf ala syai'an. Ya. Nah, apabila seorang hamba dia bertawajjuh, dia hendak ya, dia menghadapkan dirinya hendak melakukan suatu hal, fa idza syaa'ahu Allahu kaunan waqa'a ba'da khalqihi lahu. Nah, jika Allah kehendaki ya, itu terjadi, maka terjadi setelah Allah ciptakan itu. Ya. Wa idza lam yasha'hu, namun jika Allah tidak kehendaki, walau aradahu al-'abdu, walaupun si hamba menghendaki, lam yaqa', maka tidak terjadi. Ya, kita punya rencana, punya usaha, namun Allah menghendaki yang lain. Ya berarti ini kita beriman pada takdir. Nah, kita kan cuma bisa berusaha, Mas, kata orang awam. Ya usaha aja. Kalau ternyata enggak tercapai, ya nasib, kata dia. Yang penting udah berusaha. Itu orang awam al-sunnah tuh kayak gitu. Nah. Wa ma tasyauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki kecuali itu terjadi jika Allah kehendaki, Allah Rabbul Alamin kehendaki. Wa ma tasyauna ila ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Dan apa yang kalian kehendaki itu tidaklah terrealisasi kecuali jika Allah kehendaki juga, Allah yang Maha Alim, Maha Hakim. Wa martabatul khalqi 'ammatun. Martabah al-khalq, penciptaan ini umum. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ya. Idan kalau begitu, hadzal imanu alwajibu, ini iman yang wajib, ya sahu an naqul, yang boleh kita katakan, innahu imanun tafsili. Ini iman secara rinci kepada takdir. Martabatun qabla wuqu'il muqaddari. Ada satu martabah sebelum terjadinya apa yang ditakdirkan tadi, yaitu ilmu Allah azali, ilmu awal, kitabah, pencatatan takdir di Lauhul Mahfuz. Hiya qabla khalqis samawati wal ardi 50 alfi sanah, yang 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Summa ma yuwaqibu wuku al muqaddar, kemudian apa-apa yang menyertai terjadinya apa yang ditakdirkan tadi. Wahuwa annal abada indahu iradatun wa indahu kudratun. Hamba memiliki kehendak, memiliki kemampuan. Idza sama'at al iradatul jazimah wal qudratut tamah hasala minhu al abdu. Jika memang telah terkumpul kehendak yang jazimah, yang sudah kuat, tekadnya bulat, ya, kemampuan yang sempurna, maka terjadilah perbuatan tersebut. Fayatawajjaha al-abdu ilal fi'li, si hamba dia bertawajjuh menghadapkan dirinya untuk melakukan perbuatan. Wayasulu minhu fi'lu, dan terjadilah perbuatan tersebut. Lakin la yahsulu minhu, namun tidak terjadi perbuatan tersebut dari hamba ila ba'da ayyasha Allah dzalika minal abdi, kecuali jika Allah kehendaki hal tersebut ada pada hamba. Wa ila ba'da ayakhluqallah dzalikal fi'la, minal abdi. Atau jika tidak terjadi itu semua setelah Allah ciptakan perbuatan tersebut dari hamba. Wal fi'lu fi'lul abdi. Perbuatannya hakikatnya perbuatan si hamba, hakikatan. Ya. Maka kita tidak boleh katakan Fir'aun kafir ya karena Allah. Enggak, karena Fir'aun. Perbuatan-perbuatan dia. Dia diberikan kudrah, kemampuan untuk menerima dakwahnya Nabi Musa. Lakinnal khaliqa li hadzal fi'li, namun yang menciptakan perbuatan itu siapa? Huwallah. Li'annal fi'la minal abdi la yakunu illa bi iradatin jazimatin wa bi qudratin tamatin. Karena perbuatan dari hamba tidaklah terjadi kecuali dengan iradah yang sudah jazimah, sudah pasti, dan kudrah yang sempurna dari Allah. Wal iradatu wal qudratu qad khalaqahumullahu. Iradah dan kudrah yang ada pada hamba itu Allah yang ciptakan. Allahu khalaqa ma bihi yakunu al-fi'lu wa yakhluqu al-fi'la nafsah. Allah lah yang menciptakan apa yang terjadi, perbuatan yang terjadi tersebut, yang menciptakan perbuatan tersebut. Idza tawajjaha ilaihi al-abdu. Ya, jika seorang hamba memang mengarahkan demikian, pengen melakukan demikian. Fahasala bihada, maka dengan ini terwujudlah al-imanu at-tafsili al-wajibu bil fil qadar. Ya, iman secara rinci yang wajib dalam masalah takdir. Wa bihadzal bayan, dan dengan penjelasan ini aidan juga tattadihu arkanul imani as-sittatu. Ya, jelaslah rukun iman yang 6, yaitu iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan iman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.